Neng. Abis abang janjinya yang bukan-bukan. Duh, kan ini demi cinta. Kalau abang bener sintrang sama Neng, bulan madunya gak usah jauh-jauh. Lah maunya gimana? Yang deket aja, di Jakarta.